اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سورۃ مریم کے ابتدائی دو رکوعوں کی تفسیر پڑھیں گے. Kita akan mempelajari surah Maryam ruku, dua ruku awal. Kuch hissa hum kal pad chuke hain. Sebagiannya telah kita pelajari kemarin. Is surat ki dusri ayat kaf ha ya ain saad huruf e muqattad par mushtamil hai. Ya, ayat kedua dari surah ini surah yang merupakan muqattaat. Iske mutalliq Hazrat Umme Hani ki riwayat hai. Berkenaan dengan ini ada riwayat dari Hazrat Ummi Hani. Ye Hazrat Abu Talib ki beti thi. Ini adalah putri dari Hazrat Abu Talib. Hazrat Ali chauthe khalifah aur Hazrat Jafar Tayyar ki behan thi. Jadi ini merupakan saudara perempuan dari Hazrat Ali yang merupakan khalifah keempat dalam Islam, dan juga saudara dari Hazrat Ja'far. Bayan kiya ke Hazur sallallahu alaihi wasallam ne mujhe bataya. Beliau ini menjelaskan bahwa Hazrat Rasulullah SAW menyatakan kepadaku. Is se murad yang dimaksud dengan ini kafin hadin alimun sadiqun hai. Itu kafin hadin alim dan sadiq. Iske ilawa bhi baaz sahaba ki mukhtalif riwayat hain. Selain itu ada juga beberapa riwayat berbeda dari para sahabat radhiyallahu jin mein thoda sa farak hai, yang ada sedikit perbedaan. Lekin unki riwayat mein ye nahi milta, tapi di dalam riwayat mereka tidak disebutkan ke Hazur sallallahu alaihi wasallam ne aisa farmaya. Ya, bahwa jadi tidak ditemukan bukti bahwa Hadrat Rasulullah SAW menyatakan demikian. Go hum unki riwayat ko bhi taslim karte hain. Kita memang juga mengakui penerangan penjelasan mereka. Lekin chunke Hazrat Umme Hani ki ye riwayat Hazur sallallahu alaihi wasallam se marwi hai, tetapi karena riwayat dari Hadrat Ummi Hani ini sampai kepada Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isliye hum isko zyada ahmiyat dete hain. Oleh karena itu kita lebih memberikan jadi lebih mengutamakannya. Lekin dusre sahaba ki riwayat se bhi yahi sabit hota hai. Tapi dari riwayat yang lain dari para sahabat radhiyallahu anhum terbukti ke in huruf muqattaat mein Allah taala ki sifat bayan ki gayi hain, bahwa huruf muqattaat tersebut juga merupakan permulaan nama dari atau sifat dari Allah taala. In huruf ke darmiyan mein ya ka lafz, di dalam huruf muqattaat ini pertengahannya adalah huruf ya, harf nida hai, yang merupakan huruf nida, yani ya kafin ya hadin, yaitu ya kafin ya hadin ya alimun ya sadiqun, ya alimun ya sadiqun. In Allah taala ki sifat jo Quran Majid mein bayan hui hain, sifat-sifat Allah taala yang dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, un mein se kuch sifat ummul sifat hain, di antaranya ada yang disebut ummul sifat, aur baaz sifat aisi hain, dan ada sebagian sifat jo unke tabe hain, yang merupakan bagian dari sifat-sifat tersebut. Jaise Allah taala ki sifat alim, misalnya sifat alim dari Allah taala ummul sifat hai, merupakan ummul sifat. Aur jo ilm rakhta ho, dan yang memiliki ilmu, wo yakinan kifayat bhi karega. Tentu juga dia bisa mencukupi, bisa mengetahui atau mencakupi. Yani kafin, yaitu kafin alim ki tabe sifat hai. Jadi kafin adalah sifat yang mengikut kepada alim. Is tarah sadiq jo tamam sachaiyan janta hai. Begitu juga sadiq adalah sifat yang mengetahui segala sesuatu yang benar. Aur tamam sachaiyon ka manba hai. Dan merupakan sumber dari semua kebaikan. Wahi kebenaran. Wahi hidayat de sakta hai. Dialah yang bisa memberikan petunjuk. Is lihaz se Allah taala ki sifat-e-alim, sifat hadi alim, alim hona. Acha. Oleh karena itu sifat alim Allah taala, Allah taala ka alim hona aur kafi hona, dan juga cukup kafi, isaiyon ke aqidah kufara ke khilaf hai, merupakan hal yang bertentangan dengan akidah orang-orang Kristen, yaitu penebusan dosa. Yani agar Allah taala ko alim aur kafi mana jaye, kalau Allah taala kita terima sebagai alim dan kafi, to isai mazhab ki bunyad kafara galat sabit hota hai. Maka pendirian orang-orang Kristen yaitu penebusan dosa akan terbukti salah. عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ جس کے مطابق وہ شریعت کو لعنت قرار دیتے ہیں. Dan akidah yang lain dari orang-orang Kristen, agama Kristen, bahwa syariat adalah laknat, اس کا غلط ثابت ہونا بھی, maka bukti kesalahan akidah tersebut. اللہ تعالیٰ کی صفت صادق اور حادی سے ثابت ہے, yaitu dapat dibuktikan dari sifat hadi dan sifat sadiq Allah taala. Kyunki Allah taala sachcha hai aur wahi hidayat de sakta hai. Karena Allah taala adalah maha benar dan dialah yang bisa memberikan petunjuk. Aur syariat usi ki bhijwai hui hai. Sedangkan syariat adalah yang diberikan oleh Allah taala. Isliye jo Allah taala ki taraf se syariat muqarrar ki gayi ho, oleh karena itu syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala, aur agar wo kuch kisi ek zamane ke liye thi, kalau itu untuk suatu zaman tertentu, ya Islam ki tarah ab ta qiyamah wo syariat hai, atau seperti syariat Islam yang untuk sampai hari kiamat, wo apni jagah par mukammal aur durust hai, maka tentu syariat tersebut adalah sempurna menurut zamannya. Syariat ko lanat qarar dena durust baat nahi. Oleh karena itu menyatakan syariat adalah lanat tentu pendapat yang tidak benar. Is surat mein hum ye tafsil padhte hain. Di dalam surah ini kita akan membaca secara rinci ke kis tarah Allah taala ne Hazrat Zakaria ko, bagaimana Allah taala kepada Hazrat Zakaria ek khas doa karne ki taufeeq di, memberikan taufik untuk berdoa yang khas. Inse murad wo Zakaria nahi jo nabi the, bahwa ini bukan Zakaria yang nabi itu, balki ye ek kahin the, tapi ini adalah seorang kahin atau pendeta. Aur jis zamane mein inhone doa ki hai, dan ketika beliau mendoa itu, wo zamana yahudiyon ke bhi ek masih ke aane ka tha, yaitu pada zaman zaman sekitar akan kedatangan al-masih, aur masih ke aane se pehle ek irhas ne bhi aana tha, dan sebelum kedatangan al-masih akan datang seorang irhas اپنی قوم کے حالات کو دیکھتے ہوئے, dan dengan melihat keadaan kaum, انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور کی, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala. اس کے بارے میں یہ بھی سوچا جا سکتا ہے, berkenaan dengan ini juga bisa dipikirkan atau difahami, کہ جب وہ جوان تھے تو تب انہوں نے یہ دعا کیوں نہ کی, bahwa kenapa beliau tidak berdoa seperti itu ketika masih muda. kya wajah hui, apa penyebabnya? Ke jab wo udher umar ho gaye, tapi ketika sudah separuh umur sudah umur lanjut, to unhone phir ye dua ki, lalu beliau berdoa untuk itu. Iska zikr Quran Majid mein ek aur jagah aata hai, di dalam Al-Quranul Karim di suatu tempat disebutkan Hazrat Maryam jo Hazrat Isa ki walida thi, Hazrat Maryam yang merupakan ibu dari Hazrat Isa, unki walida ne us waqt, pada waktu itu ibunya, jab wo hamla thi, ketika sedang hamil, Allah Taala ke huzur dua ki thi, berdoa kepada Allah Taala, aur apne pet mein maujood bacche ko, dan janin yang ada di rahim beliau, Allah Taala ki rah mein waqf karne ka ahd kiya tha, beliau janji untuk mewakafkannya di jalan Allah Taala. Ye wahi ayat hain jinke peshe nazar, ayat inilah yang menjadi dasar pemikiran Hazrat Khalifatul Masih Rabbe ne jamaat mein waqfe no ki tehreek ka ijra kiya tha, yang atas dasar inilah Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alai melakukan gerakan waqaf no di dalam jemaat. Hazrat Maryam ki walida ki dua qubool ki, Allah Taala ne az Maryam ki dua ki walida ki dua qubool ki, doa dari ibundanya Hazrat Maryam dikabulkan oleh Allah Taala, aur unke haan beti ki paidaish hui, dan beliau melahirkan anak perempuan. Lekin wo beti dekhkar pareshan ho gayi, dengan melihat anak perempuan lahir ibunda Hazrat Maryam menjadi khawatir, kyunki unka khayal ye tha ke unke haan beta paida ho, karena menurut anggap harapan beliau akan lahir anak laki-laki. Lekin Allah Taala ne bataya ke jo beti paida hui hai, tapi Allah Taala berfirman bahwa perempuan yang lahir itu, anak perempuan yang lahir itu, wo bete se kisi taur kam nahi hogi, bahwa dia tidak akan kurang dari anak laki-laki, aur Allah Taala ke aise fazlon ki maurid hogi, dan dia akan mendapatkan kurnia-kurnia dari Allah Taala sedemikian rupa, jo rehti duniya tak use yaadgar bana denge, yang akan terus diingat di dunia ini selama dunia ada. Kyunki unhone apni hone wali aulad ko waqf kiya tha, karena beliau telah mewakafkan anak yang akan lahir, to beti hone par bhi unhone beti ko us waqt ke jo tarbiyat karne wale log the unke supurd kar diya, maka beliau ini menyerahkan putri beliau kepada orang-orang yang pada waktu itu bergerak di bidang tarbiyat. Is tarah wo in Zakaria ke paas aa gayi, Hazrat Maryam in Zakaria ke paas rehne lagi, oleh karena itulah Hazrat Maryam mulai tinggal dengan Hazrat Zakaria ini, aur aap braherast unki tarbiyat karte rahe, dan beliau inilah yang terus menerus mentarbiyati Hazrat Maryam. Isi zikr mein Allah Taala surah Ali Imran mein farmata hai, berkenaan dengan ini di dalam surah Ali Imran Allah Taala berfirman, ke jab ek din Zakaria Hazrat Maryam ke kamre mein tashreef le gaye, ketika suatu hari Hazrat Zakaria datang ke tempat atau ke kamarnya Hazrat Maryam, to unhone dekha ke unke paas mukhtalif qisam ke khane pade hain, beliau melihat bahwa berbagai macam makanan ada di dalam kamar tersebut, to unhone Hazrat Maryam se pucha anna laki haza, beliau bertanya kepada Hazrat Maryam, anna laki haza, कि ये खाने जो मुख्तलिफ तुम्हारे पास पड़े हैं ये कहां से आए हैं, itu makanan yang demikian banyaknya ada di kamarmu ini datangnya dari mana. इस पर हजरत मरियम ने ये जवाब दिया, maka Hadrat Maryam menjawab, huwa min indillah, कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, ये bahwa ini datang dari Allah Taala. Quran Majid bayan karta hai ke ye wo wajah thi, Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa inilah penyebabnya, jis ki wajah se Hazrat Zakaria ke dil mein budhape mein ye khayal paida hua, maka muncullah keinginan di dalam hati Hazrat Zakaria walaupun sudah umur lanjut, Jab ek choti si bacci ke mouth se ye baat suni, bahwa ketika beliau mendengar dari mulut seorang anak kecil kata-kata seperti itu, ke dene wala to Allah Taala hi hai, bahwa Allah Taala lah yang memberi. Go ye baat wo ibtida se hi jante the, walaupun memang ini juga dipahami oleh Hadrat Zakaria dari sejak dahulu kala, lekin jis andaaz mein Hazrat Maryam ne ye baat ki, tetapi cara Hazrat Maryam menyampaikan kata-kata tersebut, budhape mein bhi ye baat sunkar, maka walaupun sudah umur lanjut mendengar kata-kata demikian, unhe yakin ho gaya ke is umar mein bhi wo Allah Taala se bete ke liye dua kar sakte hain, maka beliau menjadi yakin sekali bahwa dalam umur seperti itu pun beliau masih bisa berdoa untuk mendapatkan putra. Bible ye zikr to karti hai, memang di dalam Bible disebutkan ke Allah Taala ne unki dua qubool ki, bahwa Allah Taala mengabulkan doa beliau, lekin is wajah ka zikr nahi karti, tetapi tidak menjelaskan penyebabnya, jis wajah se unhe dua ki tehreek hui, yaitu yang menyebabkan beliau berdoa seperti itu, aur iska zikr Allah Taala ne Quran Majid mein kiya hai, tetapi Allah Taala menjelaskan penyebabnya itu di dalam Al-Quranul Karim. Asal mein ye wo mauka tha, sebenarnya ini adalah itu adalah waktu jab Allah Taala apne janab se, ye wo mauka tha jab Allah Taala apni janab se Banu Israel ko ek aur baat bhi samjhana chahta tha. Jadi ini adalah suatu waktu, suatu masa ketika Allah Taala ingin memberikan pengertian kepada Bani Israel, jin mein Allah Taala nabiyon ka ek lamba silsila bhijwa chuka tha. Ketika Allah Taala sudah mengirimkan mata rantai kenabian yang demikian panjang di Bani Israel, lekin wo apni bad amaliyon mein badhte ja rahe the, tetapi mereka makin bertambah di dalam perbuatan-perbuatan buruk. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ne bhi farmaya hai, berkenaan dengan ini Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam pun bersabda ke Masih ki bin bap pedaish, bahwa kelahiran Hadrat Mas'al Masih tanpa bapak, नबूवत का कांटा बनू इसराइल से फेर कर बनू इस्माइल में लाने के लिए था, yaitu untuk menjadi penyebab di mana yang akan menjadi penyebab kenabian dipindahkan dari Banu Israel ke Banu Ismail. कांटा फेरना जानते हैं ना? कांटा फेरना ये रेल की जो दो पटड़ियां होती हैं, जी जी, पीछे से एक आ रही होती है, तो दाई पे जाना है या बाई पे जाना है, उसके लिए एक हैंडल लगा होता है जिससे बदली करने के लिए, तो पटरी इधर चली जाती है या इधर चली जाती है, उसकी वजह से ट्रेन बदल जाता है, बदल जाती है। अब पीछे से ये कहना चाह रहे हैं कि पीछे से नबूवत बनी इसराइल में आ रही थी, अच्छा अच्छा, लेकिन अब उनकी पटरी से आगे जाने की बजाय अब बनी इसमाइल की तरफ मुंतकिल हो गई थी, इसलिए कांटा उनकी तरफ फेर गई, ये मतलब वो मेरे तर्जमा कर रहा है, बदल बदल गया रुख, लेकिन अगर उनको उनको समझाना इस तरह भी मुश्किल नहीं, ठीक है, ठीक है, आप पूरी तरह वाजिब हो जाए, चूंकि इंसान का नसब बाप की तरफ से चलता है, करना नसब मनुष्य itu biasanya dari pihak ayah, इसलिए मसीह को बगैर बाप के पैदा करके, maka dengan melahirkan Hadrat Al-Masih tanpa bapak, Allah Taala ne Bani Israel ko ye bataya, Allah Taala dengan cara itu memberitahukan kepada Bani Israel ke ab tum mein koi aisa kamil mard nahi raha, yaitu bahwa di kalangan kalian tidak akan ada lagi laki-laki yang layak, jiski aulad mein se kisi ko nabi banaya ja sake, yang keturunannya dapat dijadikan nabi, isliye hum ab jisko nabi bana rahe hain, oleh karena itu kami untuk kepentingan menjadikan seorang nabi, اس میں بنی اسرائیل کے کسی مرد کا حصہ نہیں ہے. Maka tidak akan ada lagi bagian dari Bani Israel. اور یقیناً اس کے بعد جو نبی آئے گا, maka ya bahwa pastilah jika ada nabi yang akan datang, اس کی نہ تو ماں اسرائیلی ہوگی اور نہ باپ, maka ayah ibunya pun bukan Israel dan bapaknya pun bukan dari Bani Israel. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا تھا. Dan ini sebenarnya mengarah kepada hadrat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم سے ایک وعدہ لیا تھا. Karena Allah Ta'ala telah mengambil janji dari Hadrat Ibrahim alaihissalam, اور انہیں اپنا یہ عہد بھی دیا تھا, dan juga memberikan janji kepada beliau, اور اسی کے مطابق ان کی اولاد یعنی بنو اسحاق میں نبوت جاری تھی. Dan karena janji itulah maka di dalam Bani Israel berlanjut rangkaian kenabian. لیکن ان کے دوسرے بیٹے جو نبی تھے حضرت اسماعیل, tapi putra beliau yang lain yang juga nabi yaitu Hadrat Ismail alaihi salam, سب سے بڑا نبی اللہ تعالی نے یہ مقدر کیا تھا کہ وہ ان کی اولاد میں سے ہو. Maka Allah Ta'ala telah mentakdirkan bahwa nabi yang terbesar akan datang dari putra terbesar ini dari Hadrat Ismail. اور یہ تفصیل ہم جانتے ہیں, dan rinciannya kita ketahui, کہ کس طرح اللہ تعالی نے, yaitu bagaimana Allah Ta'ala ایسے حالات پیدا کیے, telah menciptakan suatu keadaan, کہ حضرت اسماعیل کو عرب میں لا بسایا, حضرت اسماعیل ditempatkan di daerah Arab. اور کس طرح آپ کی اولاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی برپا کیا, dan bagaimana dia telah menyebabkan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang agung itu lahir dari keturunan ini. میں نے کل ذکر کیا تھا, kemarin telah saya sebutkan, جیسا کہ عیسائی ایسی بہت ساری صفات حضرت عیسیٰ میں سمجھتے ہیں, bahwa orang-orang Kristen karena melihat berbagai sifat di dalam diri Hadrat Isa alaihissalam, جن کی وجہ سے, yang karenanya, وہ انہیں خدا قرار دیتے ہیں, mereka telah menjadikan beliau sebagai Tuhan. لیکن اس صورت میں ایسی بہت ساری صفات, tetapi di dalam hal ini ada banyak sekali sifat-sifat, ya hum keh sakte hain wo sari sifat jo Hazrat Isa se mansoob ki jati hain, bahwa banyak itu seluruh sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Hadrat Isa alaihi salam oleh mereka. Hazrat Yahya mein bhi un sifat ke maujood hone ka, bahwa sifat-sifat ini ada di dalam diri Hadrat Yahya alaihissalam, Allah Ta'ala ne zikr kiya hai, yaitu telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini. Usme se ek badi sifat ka zikr, dan dari antara sifat-sifat itu yang terbesar ialah, maine kal kiya tha, telah saya sebutkan kemarin, kisi ko yaad ho, siapa yang ingat itu sifat yang terbesar dari Hadrat Isa alaihi salam ada di sar Hazrat Yahya alaihi salam. Kisi ek ko bhi yaad nahi, katanya tidak ada satupun yang ingat. Ek kaan se sunte hain, ek se nikal dete hain. Jadi katanya dengar dari telinga keluar di telinga yang lain. di luar kepala. Ye koi choti baat nahi thi jo maine batayi thi. Apa yang saya sampaikan kemarin itu bukan hal yang kecil. Sabse badi kya baat pesh karte hain Isai ke Hazrat Isa. Nah, apa yang sangat besar yang dikemukakan oleh orang Kristen mengenai Nabi Isa? Ya? Bapa. कहते बिन बाप। हाँ जी, यही बात मैंने कल की थी कि वो ये बात पेश करते हैं कि हज़रत ईसा की पैदाइश बगैर बाप के हुई। यही तो, यदि salah satu sifat yang paling besar itu yaitu bahwa Hadrat Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapa, ini yang mereka suka kemukakan. Dan मैंने ये भी बताया कि उस वक्त तो वो जरूर मौजजा थी। Jadi saya katakan bahwa pada, sampai pada waktu tersebut itu merupakan mukjizat. अब भी ये बात अजीब जरूर है। Memang sampai sekarang pun masih dianggap mengherankan. लेकिन साइंस से ये साबित हो चुका है। Tetapi telah terbukti melalui science कि ये मुमकिन है। Bahwa hal ini bisa terjadi. ये गैर मुमकिन नहीं है। Jadi bukan hal yang tidak mungkin. है जरूर के बहुत कम ऐसा होता है। Dan walaupun memang bisa tapi memang sangat sedikit terjadi. लेकिन इसकी मिसालें जरूर मौजूद हैं। Tetapi contoh-contohnya pasti ada. इसके मुकाबिल पर हजरत यहिया की पैदाइश के लिए भी हालात वैसे ही मुश्किल थे। Walaupun demikian kelahiran Hadrat Yahya alaihissalam pun di satu sisi sangat sulit. Jitne mushkil Hazrat Isa ki paidaish ke liye samjhe jate hain. Di mana bisa saja seperti sulitnya kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Hazrat Yahya ke walid, yaitu ayah dari Hazrat Yahya, nihayat boodhe ho chuke the. Yaitu sudah sangat sepuh. और यकीनन उनकी वालदा भी बूढ़ी थीं। Dan tentu ibu beliau pun sudah sangat sepuh. इसके साथ साथ वो बांझ भी थीं। Dan selain sepuh, ibunya pun adalah mandul. इन हालात में उनके हाँ बच्चा होना भी नामुमकिन था। Dalam keadaan seperti itu melahirkan seorang anak satu hal yang tidak mungkin. इसलिए उनकी पैदाइश भी एक मौजज़े से कम न थी। Oleh karena itu kelahiran beliau dari orang tua yang demikian itu tentu bukan mujizat yang kecil. Abi hum kuch mazid baatein padhenge. Setelah ini kita akan mempelajari lebih lanjut un sifat ka zikr padhenge, itu mempelajari sifat-sifat jo khas taur par Allah Taala ne Hazrat Yahya mein hone ka zikr kiya hai, yang secara khusus Allah Taala firmankan berkenaan dengan Hazrat Yahya alaihissalam. Aur wahi sifat Hazrat Isa mein bhi pai jati hain. Dan sifat-sifat itu pun terdapat dalam diri Hazrat Isa alaihissalam, jin ki bina par, yang karena dasar itulah उनका खुदा होना बयान किया जाता है। Beliau dianggap sebagai Tuhan. अल्लाह ताला यहां जिक्र करता है। अल्लाह ताला बरफरमान, जब अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया को खुशखबरी दी, yaitu Allah Taala memberikan kabar gembira kepada Hazrat Yahya, कि आपका बेटा होगा और उसका नाम यहिया होगा, पर हजरत ज़करिया, नहीं हजरत ज़करिया, हां जी, kepada Hazrat Zakaria bahwa beliau akan mendapatkan seorang putra yang namanya Yahya. Aur is naam se humne pehle kisi ko nahi bulaya, yang dengan nama ini kami belum pernah memanggilkan untuk orang lain atau menamakan untuk orang lain. Isse kya murad hai, halanki unse pehle bhi Bible mein baaz logon ka yahi naam likha hua hai. Kenapa Allah Taala berfirman demikian padahal terbukti dalam Bible banyak juga sebelum Hazrat Yahya ini orang yang bernama Yahya. Quran Majid ki ye baat kaise durust ho sakti hai? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ayat Al-Quran ini benar? Ke isse pehle humne Yahya naam kisi ka nahi rakha. Itu bahwa sebelum ini kami tidak pernah memberikan nama ini kepada orang lain. Jabke Bible mein isse pehle bhi Yahya naam ke log maujood the. Sedangkan di dalam Bible terbukti bahwa ada orang-orang bernama Yahya sebelum Hazrat Yahya. Ji, kisi ke zehen mein iska jawab aata hai? Kira-kira ada yang bisa menjawab? मैंने नहीं बताया हुआ आपको। Memang belum disampaikan. लेकिन शायद गलती से आपने ये तफसीर पढ़ी हो। Atau mungkin tuan-tuan pernah membaca tafsir ya walaupun salah. इसका तर्जमा है इंडोनेशियन में मेरा ख्याल। कौन सा? सूरत मरियम का। है। सूरत मरियम kan katanya sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. किसी ने गलती नहीं की पढ़ने की। Apa tidak ada yang salah membaca di dalamnya? Atau dalam bahasa Indonesia yang lain? हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी लिखते हैं Hazrat Khalifatul Masih Sani Raja Anhu menulis, یہ ضرور ہے کہ بائبل کے مطابق حضرت یحییٰ سے پہلے بھی یحییٰ نام کے لوگ موجود تھے. Bahwa memang terbukti dalam Bible, bahwa ini Hazrat Khalifah kedua Ali Anhu bersabda bahwa memang di dalam Bible terdapat nama Yahya sebelum Hazrat Yahya. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ یہ فرمایا ہے. Tetapi di sini Allah Taala berfirman کہ اس سے پہلے ہم نے کسی کو یحییٰ نام سے نہیں بلایا. Bahwa sebelum ini kami tidak pernah memanggil orang lain dengan nama Yahya. Yani Allah Taala ne kisi ko Yahya naam nahi diya. Itu Allah Taala sendiri langsung tidak memberikan nama Yahya kepada siapapun sebelum ini. Ini pertama bocah yang Allah Taala ki taraf se Yahya ka naam diya gaya. Inilah anak pertama yang langsung namanya Yahya diberikan oleh Allah Taala. یہاں یہ انکار ہے ہی نہیں کہ اس سے پہلے یحییٰ نام کسی کا نہیں تھا. Jadi di sini tidak ada pengingkaran bahwa sebelumnya tidak ada orang bernama Yahya. صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو یہ نام پہلے نہیں دیا. Yaitu cuma di sini disebutkan bahwa sebelum ini tidak ada orang yang langsung diberikan nama Yahya langsung oleh Allah Taala. اگلی آیات میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے یحییٰ خذ الکتاب بقوت. Tadi penjelasan mengenai nama Yahya diberikan oleh Allah Ta'ala sudah jelas? Sudah? Ya, oke. Eh Yahya, kitab ko mazbuti se pakar le. Allah Ta'ala selanjutnya berfirman, ya Yahya, peganglah kuat-kuat kitab ini. حالانکہ حضرت یحییٰ کو تو کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی. Padahal حضرت یحییٰ tidak diberikan kitab tersendiri. پھر کیوں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے؟ Nah, lalu kenapa Allah Taala berfirman demikian? جی کیا کہتا bisa, ہے آپ کا ذہن آپ katanya menurut pemikiran tuan-tuan apa katanya? اس زمانے میں کتاب سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ Pada waktu تورات. تورات کی کتاب یہودیوں کے لیے کیا تھی؟ Bagi orang Yahudi apa katanya kitab Taurat itu? ان کی شریعت تھی. Ya, syariat. ان کی شریعت تھی اور حضرت یحییٰ جو پیدا ہوئے تھے یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور ایک یہودی نبی تھے. Jadi حضرت یحییٰ lahir di kalangan orang-orang Yahudi dan bersyariatkan juga Taurat. اور غیر تشریعی نبی تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت پر عمل کریں. Karena beliau adalah nabi yang tidak membawa syariat, oleh karena itu beliau tentu bersyariatkan kepada syariatnya Hazrat Musa alaihissalam. اس لیے اللہ تعالی نے انہیں یہ فرمایا. Oleh karena itulah Allah Taala berfirman kepada beliau demikian. حضرت موسیٰ کی شریعت پر پوری طرح کاربند ہوں. Itu bahwa maksudnya benar-benar mengamalkan syariat Nabi Musa alaihissalam. Aage Allah Taala farmata hai wa atainahul hukma sabiyan. Humne use choti umar mein hukm se nawaz diya tha. Dan kami telah memberikan kepadanya hukum-hukum ketika masih hukum kecil. Hukum se murad hikmat hai. Hukum atau hikmah mana yang dimaksud? Ab حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. Berkenaan dengan حضرت عیسیٰ علیہ السلام kata ini pun yang digunakan. جب حضرت مریم نے انہیں یہودیوں کے سوال پر ان کے سامنے پیش کیا. Itu ketika حضرت مریم mengemukakannya ketika menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت مریم نے ان کے اعتراضات کا خود جواب نہ دیا بلکہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ جواب دے گا. Yaitu bahwa ketika orang-orang Yahudi menanyakan pada Hazrat Maryam tentang putra beliau, beliau tidak menjawab sendiri tapi mengemukakan bahwa inilah putraku. وہاں یہ الفاظ آئے ہیں کیف نکلم من کان فی المهد صبیا. Nah, katanya jawaban yang diberikan mereka bagaimana mungkin anak ہم کس طرح ایک بچے سے بات کر سکتے ہیں. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa bagaimana mungkin yani kami akan bisa bercakap-cakap dengan anak kecil. Hazrat Isa ke liye sabiya ka lafz istemal hua hai. Yaitu untuk Hazrat Isa alaihissalam digunakan kata sabiya. Aur yahi lafz Hazrat Yahya ke liye bhi Allah Taala istemal kar raha hai. Dan kata ini pun yang digunakan oleh Allah Taala bagi Hazrat Yahya. اگر یہ مانا جائے کہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو حکمت دی تھی yaitu kalau kita mengakui atau menerima bahwa Hazrat Isa alaihissalam diberikan hikmah pada masa kecil اور اگر اس وجہ سے انہیں کچھ عظمت ملنی چاہیے dan karena itulah beliau dianggap harus mendapatkan keagungan تو ایسی عظمت Hazrat Yahya ko bhi milni chahiye maka keagungan seperti itu juga harus diberikan kepada Hazrat Yahya alaihi salam kyunki Allah taala ne unhe bhi isi umar mein hi hikmat ata ki thi karena Allah taala memberikan hikmah juga seperti itu pada beliau di masa kecil jis umar mein Hazrat Isa ko ata ki yaitu seumur di mana Hazrat Isa alaihi salam diberikan juga hikmah اگلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری صفات گنوائی ہیں dan ayat-ayat berikutnya juga banyak sifat-sifat yang difirmankan oleh Allah Ta'ala جو حضرت عیسیٰ میں پائی جاتی ہیں yang juga terdapat di dalam diri حضرت عیسیٰ اور وہی صفات حضرت یحییٰ میں بھی ہیں dan sifat-sifat itulah juga yang dimiliki oleh Hazrat Yahya. Jaise kaha jata hai ki Hazrat Isa dil ke bahut haleem the. Itu sebagaimana disebutkan bahwa Hazrat Isa memiliki hati yang santun aur unki tabiyat mein bahut mohabbat thi dan sifat beliau sangat mencintai. Allah Taala Hazrat Yahya ke mutalliq bhi farmata hai maka bagi Hazrat Yahya Allah Taala berfirman ke wo bhi dil ke bade haleem the yaitu bahwa beliau memiliki hati yang santun sangat santun naram tabiat aur mohabbat karne wale the memiliki tabiat yang lemah lembut dan sangat mencintai agar ye samjha jata hai ke masih ko Allah Taala ne nayi shariat di kalau dianggap bahwa Hadrat Isa alaihi salam diberi syariat baru go ke aisa nahi walaupun memang tidak kyunki Hazrat Masih bhi Hazrat Musa ki syariat par amal karne wale nabi the dan Hadrat Isa alaihi salam juga bersyariatkan pada syariat Hadrat Musa alaihi salam Quran Majid kehta hai ke Hazrat Yahya ko bhi syariat ke mutalliq wahi hukm tha jo Hazrat Masih ko tha dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa sebagaimana kepada Hazrat Isa alaihissalam pada Hazrat Raya pun diberikan perintah untuk berhukum kepada syariat sebelumnya agar kaha jata hai ke bahut bachpan mein Hazrat Masih ne mojizana kalam kiya dan jika dikatakan bahwa sejak kecil juga secara mujizat Allah Ta'ala berfirman kepada Hazrat عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت یحییٰ کو بھی بہت بچپن میں حکمت عطا کی گئی تھی maka hikmah yang sama pun telah diberikan kepada حضرت یحییٰ ketika masih kecil کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح گناہوں سے پاک تھے dan dikatakan bahwa حضرت المسیح bersih dari dosa اللہ تعالیٰ اس کے مقابل پر حضرت یحییٰ کو بھی گناہوں سے پاک قرار دیتا ہے maka demikian juga Allah Ta'ala menyatakan bahwa حضرت یحییٰ pun bersih dari dosa بلکہ اس سے بڑھ کر اظہار کرتا ہے bahkan lebih daripada itu dijelaskan کہ ان کے گناہوں میں پاک ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں پاکیزگی اور تقدس بھی پایا جاتا تھا itu selain katanya beliau itu Hazrat Yahya ini bersih dari dosa tapi bahkan di dalam diri beliau terdapat kekudusan dan kesucian غرض عیسائی جتنی خصوصیات حضرت مسیح میں گنواتے ہیں jadi sebagaimana orang-orang Kristen menyatakan banyaknya kelebihan Hazrat Isa alaihi salam jin ki wajah se wo unhe tamam nabiyon par fazilat dete hain dan oleh karena itu mereka mengutamakan beliau alaihi salam di atas nabi-nabi yang lain وہ ساری کی ساری صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ میں بھی بیان فرمائی ہیں. semua صفات itu juga Allah Ta'ala firmankan ada di dalam diri حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور بالکل وہی الفاظ استعمال کیے ہیں. dan juga menggunakan kata-kata yang sama. جو حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں. sebagaimana kata-kata yang digunakan oleh kepada حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ابھی ہم اپنی تفسیر کا حصہ مکمل نہیں کر سکے. kita sekarang belum bisa merangkum semua. اور حدیث کا وقت ہو گیا ہے. karena sudah datang waktu hadis.